نستغفرك إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد المصطفى أرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء معه. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah salat subuh dan jamaah jamaah jemaah sementara. Segala puji menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran kita masuk dalam masa ibadah menunaikan salat subuh adalah nikmat yang Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memperluas dan memperbanyak nikmat kita. Oke. Selamat dan salam kita sampaikan kepada kedua suara pemuda Muhammad Kandilah contoh idola kita dalam berbagai kehidupan kita. Dalam lima pulau pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-28. Dalam kita beri judul hadis ini wajiban mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca penjelasannya. Bila Rasul Rasul An Abi Nasir Ustaz bin Sa'd radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Nabi menyebut bin Sa'd, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, dia berkata, وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah menasihati kami, memberikan tausiah atau mauizah kepada kami, satu nasihat yang menjadikan hati kami bergetar. Wazarafat minal kuyuh, dan menyebabkan kami menangis. Fakulna ya Rasulullah ka'ana mawa'izatum wati. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat terakhir, nasihat orang yang mau pamit. Fa'usina. Rasul setelah memberi nasihat, kemudian sahabat meminta nasihat. Maka nasihatkan. Nasihat yang sama. Qala usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sami wa ta'ati wa in ta'ammaru alaikum abdu. Kata Rasulullah SAW, aku berwasiat kepada kalian dengan selalu takwa kepada Allah Subhanahu dan mendengar serta taat kepada pemimpin sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya ada di antara kalian yang akan hidup setelah aku dan akan melihat adanya atau banyaknya perselisihan. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin atu 'alaiha bin nawajis. Oleh karena itu kalian harus berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para ulama ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Peganglah pelan-pelan. pegang teguhlah semuanya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian hal-hal yang baru, hal-hal yang bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalal, karena setiap yang bid'ah itu sesat. Rawi Abu Dawud dan Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Hadirin jamaah memang hadis ini di antara nasihat yang paling akhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini salah satu pedoman hidup yang manakala kita berpegang teguh dengan hadis ini, maka kita akan selamat dunia akhirat. Terpelihara kehidupan dunia kita dan terpelihara terjaga kehidupan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama kita dapati dalam hadis ini nasihat Rasulullah SAW yang sangat berkesan bagi para sahabat. Mereka menangis, mereka tersentuh. Inilah di antara fungsi dari nasihat, dapat mempengaruhi, berkesan. Secara fisik ada dampaknya, itu menangis. Secara batin ada respon, di antaranya bergetar, khusyuk. Nasihat yang seperti ini harus berangkat dari hati. Barangkali banyak nasihat secara konten, secara muatan, isinya bagus, luar biasa, tapi hanya keluar dari mulut, tidak keluar berangkat dari hati yang paling dalam. Hanya teori, hanya pesan-pesan yang kering. Maka ketika nasihat seperti ini, pada umumnya nasihat itu masuk dari telinga kanan, keluar ke telinga, tidak masuk ke dalam hati. Oleh karenanya nasihat yang efektif manakala si pemberi nasihat dia melaksanakan, telah melakukan, telah mengerjakan, telah mengamalkan apa yang dia sampaikan. Paling tidak dia tidak melanggar sikap-sikap, perilaku dan gaya hidupnya tidak kontroversi dengan apa yang dia sampaikan. Misalnya yang sangat kontemporer, fatwa dari majelis ulama yang mengharamkan rokok itu baru akan efektif fatwa ini, nasihat ini untuk bangsa, untuk umat, untuk kaum muslimin, kalau yang memberi nasihat tidak merokok. Sementara fatwa keluarnya adalah haram hukumnya merokok, walaupun masih silah-silah yang tidak boleh merokok, yang seharusnya fatwa itu ya mutlak. Ketika yang memberi fatwa nanti merokok, maka tidak akan efektif. Karena tidak lain dari yang paling dalam, tidak lain dari hati. Hanya teori ilmiah, pendapat ini, pendapat ini, pendapat berdasarkan syariat, dalilnya seperti ini, ayat hadis, berdasarkan ilmu, kesehatan, kedokteran, sosial, ekonomi, seperti ini. Sementara dia tidak melaksanakan, maka tidak akan efektif. Sepertinya orang tua, ibu atau bapak menasehati anaknya untuk rajin baca Quran untuk sholat berjamaah di masjid, sementara ibu bapaknya tidak baca Quran dan tidak pergi ke masjid, tidak akan ada. Atau orang tua, bapak dan ibu menasihati anaknya supaya hidup tertib, disiplin, sementara anak-anak melihat bapak dan ibunya tidak disiplin, tidak tertib, tidak akan terjadi. Oleh karenanya, nasihat baru akan berkesan, baru akan berpengaruh, berdampak positif kepada yang menerima nasihat ketika nasihat itu berakar dari hati dan juga sudah mengamalkan. Bukan hanya sebuah teori. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika para sahabat meminta nasihat berikutnya, Al-Tina nasihat kami, maka tidak ada pesan nasihat yang paling komprehensif dan tidak ada nasihat yang paling berharga bagi manusia, terutama kita yang beriman, selain takwa, pesan takwa. Oleh karena itu, pesan takwa, nasihat takwa, salah satu dari rukun khutbah Jumat. Ketika seorang khotib dalam khutbahnya tidak ada pesan-pesan takwa, maka khutbahnya tidak memenuhi syarat. Maka sholat Jumat yang dilaksanakan tidak sah. Karena khutbah Jumat bagian dari sholat Jumat. Maka pesannya pesan takwa. Takwa harus menjadi bekal bagi setiap muslim untuk kehidupan akhirat dan kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, ketika memberikan nasihat, pesan-pesan, arahan kepada anak, termasuk para pimpinan perusahaan, manajer, direktur, dan seterusnya, sebelum pesan-pesan disiplin dengan aturan organisasi, tata tertib dalam kerja perusahaan dan seterusnya, harus punya peran untuk memberikan nasihat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ketika melakukan sesuatu, dasarnya adalah ini adalah perintah Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketika melakukan sesuatu dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah dan ada pahalanya di akhirat selain ada gaji di dunia. Ketika kita menyalahi aturan-aturan berarti menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada tanggung jawabnya di akhirat. Pesan-pesan ini akan efektif kalau seluruh SDM dalam negeri ini, dalam lingkungan tertentu, perusahaan, kantor, dan seterusnya memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan mudah menjalankan berbagai aturan-aturan. Tapi kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aturan-aturan itu bisa dipelintir. Hukum-hukum yang telah ditetapkan, disepakati, bisa dicari-cari celah untuk menghindar dari hukum itu karena tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar itu efektif, maka para pimpinan, orang yang lebih posisinya lebih tinggi, berada di atas, mulai dari orang tua, para pimpinan-pimpinan seterusnya, dia harus menjadi orang yang bertakwa. Ketika dia berpesan takwa kepada orang lain, sementara dia tidak bertakwa, maka tidak akan efektif. Pimpinan memerintahkan kepada anak buahnya harus disiplin tepat waktu, sementara dia terlambat, tidak akan ada. Pimpinan menyuruh anak buahnya, para karyawannya untuk disiplin, tidak korupsi, korupsi waktu, korupsi uang dan seterusnya, sementara dia korupsi, tidak akan ada. Pesan yang harus kita sampaikan kepada anak kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, anak buah kita, karyawan kita, pekerja dan sebagainya, terhadap ibu ini, ketika suami melakukan aktivitas di luar rumah mencari seperti yang dikatakan oleh para wanita-wanita sahabat. Saya tanya kepada para suami, wahai suami itu, jangan sekali-kali membawa harta, membawa uang, hasil nafkah yang haram. Kami siap lapar di dunia, tapi kami tidak sanggup menahan azab neraka di akhirat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali membawa sesuatu yang haram ke dalam rumah. Maka suasana di rumah kita suasana takwa. Seperti tadi menasihati, tadi mengingatkan kepada ketakwaan. Oleh karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, satu kamu kepada jalankan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala di mana pun kamu berada. Ketika kamu sendiri, ketika bersama orang lain ramai-ramai, ketika kamu sebagai anak buah, ketika sebagai pimpinan, di mana saja, dalam kondisi apapun harus bertakwa. Ini adalah sesuatu yang menyelamatkan dunia dalam. Apa sih artinya kehidupan dunia? Kalau kemudian kita di akhirat menderita, kehidupan dunia sangat terbatas. Nikmat-nikmat itu sudah sangat terbatas dibandingkan di akhirat. Oleh karena perhitungan-perhitungan kita harus lebih jauh, yaitu perhitungan masalah sebelum hitungan-hitungan dunia. Walaupun tidak dapat keuntungan atau keuntungan-keuntungan dunia, pasti ketika kita mendapatkan keuntungan akhirat itu harus yang menjadi salah. Kemudian ketiga, kewajiban mentaati pemimpin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, kata Rasulullah, kalian harus tetap tunduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kamu harus selalu mendengar dan taat kepada pemimpin. Sekalipun yang memimpin kamu adalah seorang budak. Apa korelasi dengan antara pesan takwa dengan perintah wasiat untuk mendengar dan mentaati pemimpin? Jadi jangan lupa, ketakwaan baru akan maksimal jika para pemimpin ketakwaan baru akan maksimal ketika dilakukan secara sistematis. Oleh karena harus ada sebuah sistem kepemimpinan, pemerintahan harus ada yang memimpin. Kalau kita bekerja berusaha sendiri-sendiri, dalam bahasa hadis itu bekerja yang usaha-usaha yang sangat disukai oleh setan. Ayakuluzibu al-Qadiyata, kata Rasul, serigala memangsa kambing yang liar. Tidak ada dalam rombongan, tidak ada dalam kumpulan. Begitu juga ketika kita berusaha untuk takwa, tapi usaha pribadi-pribadi, tidak ada sistem, tidak ada aturan, tidak ada contoh, maka tidak ada. Itulah yang disukai oleh setan. Asyaiton ma'alwahi wa ma'alisna ini apa? Setan suka pada orang-orang yang menyendiri kerja-kerja sendiri. Walaupun dengan atas nama ibadah, dengan atas nama dakwah, dengan atas nama syariah, kalau kerja-kerjanya sendiri itu yang disukai oleh setan. Oleh karenanya umat harus ada dalam sistem. Di antaranya harus ada dalam satu kepemimpinan. Tidak boleh umat ini tidak ada pemimpinnya. Seandainya tidak ada yang memimpin kecuali hamba saya, budak harus ditaat. Karena tidak mungkin hidup tanpa adanya aturan. Dalam konteks kita menjalankan ketakwaan, menjalankan ketakwaan. Kalau sistemnya tidak kondusif, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Oleh karena sistemnya harus sistemnya kondusif. Kita ingin menjalankan syariat, tapi ketika sistemnya tidak mendukung, tidak akan bisa. Apalagi yang terkait dengan hukum-hukum yang tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali harus adanya sistem. Tidak mungkin kita bisa lakukan. Kebanyakan hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat itu harus berdasarkan kekuatan sistem, tidak sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri apa sih? Sholat saja harus berjamaah. Sholat ketika sendiri pahalanya hanya satu, ketika berjamaah 27. Ibadah-ibadah syariat yang bisa dilakukan secara pribadi jumlahnya sangat kecil. Yang bersifat ritual dan zikir, puasa tidak mungkin sendirian. Orang lain tidak puasa, puasa Ramadan. Untuk menentukan awal Ramadan saja perlu banyak orang. Siapa yang menentukan dan menjelaskan menawarkan dan itu juga siapa yang menentukan? Pemerintah, sistem, zakat, bisa tidak sendiri? Paling tidak dua orang. Ada muzaki, ada mutahi. Enggak mungkin sendirian dapat, apalagi haji. Harus punya paspor, harus punya visa, dan seterusnya dengan sistem. Apalagi yang terkait dengan hudud, hukum raja, hukum kisah, dan seterusnya tidak mungkin dilakukan pribadi-pribadi, bahkan tidak mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok. Ketika ada satu kelompok yang melakukan mengatasnamakan, menerapkan syariat Islam, ada kitab di sana, ada hukum raja di sana, itu tidak kriminal. Karena bukan tugasnya, itu adalah tugas pemerintah. Oleh karenanya, dalam kaitan ini, fatwa ulama mungkin ada kaitannya relevansi ketika mengharapkan walaupun secara undang-undang, hak untuk memilih itu hak, ya hak. Boleh diambil, boleh tidak. Tapi dalam Islam, karena betapa pentingnya kepemimpinan, harus adanya pemimpin, pemimpin itu hukumnya wajib. Sudah belum tentu, siapa yang bikin, mana yang bikin, seperti apa kriteria, syarat-syarat itu. Lain lagi, tapi pada pentingnya adanya sebuah sistem, adanya kepemimpinan adalah hukumnya wajib, karena dalam rangka menjalankan ketakwaan itu. Tidak mungkin syariat Islam bisa diterapkan tanpa adanya sistem. Yang berikut kewajiban berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan ulama Rasul. Hadirin jamaah yang terhormat, tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalian harus bertakwa, kalian harus mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin adalah seorang. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul. Fasayaro min istilahkan, ada di antara kalian akan menyaksikan perselisihan-perselisihan. Ketika adanya perselisihan-perselisihan, tidak mungkin perselisihan ini akan terselesaikan kalau tanpa adanya kekuatan sistem. Kemudian bagaimana untuk mengembalikan menyatukan umat ini, harus kembali kepada aturan syariat sunnah Rasulullah yang terus-terusan dan sunnah para sahabat. Yang dimaksud sunnah ini bukan seperti sholat sunnah. Yang dimaksud sunnah adalah syariat, pedoman hidup. Pedoman hidup yang telah diterapkan di masa Rasul dan telah diaplikasikan di masa sahabat, itu yang harus menjadi pedoman kita. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Bukan ya, kita bebas memilih konsep hidup, pedoman hidup, teori ini dan sebagainya. Kita sebagai orang beriman untuk menjadi yang bertakwa, maka pegangan kita adalah syariat, itu sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Kemudian yang terakhir, larangan mengikuti yang tidak. Hadirin jamaah, tadi disebutkan oleh Rasul bahwa kewajiban untuk bertakwa dalam sistem perpecahan dalam konteks hadis ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Persatuan adalah sunnah. Dalam konteks ritual saja, ketika imam sudah takbiratul ihram, kemudian ada yang datang jamaah di belakang mau sholat, tidak boleh sholat sunnah, tidak boleh sholat tahiyatul masjid, tidak boleh sholat sunnah qobliyah, harus ikut imam, karena itu akan memecah. Apalagi ketika di sana ada jamaah, sudah ada jamaah, kemudian mendirikan jamaah baru, maka hukumnya haram mendirikan jamaah baru dalam sholat. Perpecahan itu kita. Persatuan adalah sunnah syariat. Oleh karenanya, dalam konteks ini Rasulullah itu telah mengingatkan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu maksudnya yang tidak sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala itu namanya bid'ah, apapun namanya. Setiap yang bertentangan dengan syariat Allah, maka itu disebut adalah dolalah, sesat. Apa namanya sesat? Bukan hanya kita memandang kata aliran sesat, tapi semua perilaku, semua sikap, semua konsep, semua gaya hidup yang bertentangan dengan syariat Allah, itu namanya bid'ah. Itu namanya perilaku sesat. Oleh karenanya kita harus kembali kepada sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Itulah pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Aku beri hadiah kepada kita oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya? Dan dia dapat menjalankan MHP. bisa jadi kita perlu melihat ada tanda-tanda, ada indikasi-indikasi orang-orang yang sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam dapat menjalankan syariat. Tapi sekarang ini, ketika kita tidak memilih pilihan ada yang terbaik dari semua yang buruk. Tidak saya pakai. Mudah-mudahan semuanya baik. Tapi kalau walaupun buruk, tapi lebih ringan keburukannya daripada yang lain. Harus di atas stiker. Oleh karena dalam penerapan syariat Islam itu sendiri tidak secara real, secara teori kita harus menerapkan seluruhnya. Secara realitas, kondisi objektif masyarakat, daripada tidak kita lakukan semuanya, lebih baik kita melakukan sebagian. Ya. Daripada kita tidak lakukan semuanya, lebih baik kita lakukan sebagian. Mengurangi bahaya, mengurangi kerusakan, mengurangi motor. Seperti itu pilihan-pilihan kita sekarang menuju idealisme kita. Untuk sampai idealisme kita belum, tapi paling tidak ada ya, indikasi-indikasi yang pro. Nah, ini bukan menghalang-halangi atau menentang dan sebagainya. Bayangkan kalau negeri ini pemimpinnya adalah menentang dari kita, boleh berjamaah nggak boleh? Gimana? Tapi paling tidak hal-hal yang sifatnya kita bisa lakukan secara umum, sholat, zakat, tahun, kemudian haji tidak dihalang-halangi, dan kemudian melakukan pengajian juga tidak dilarang seperti sekarang ini. Ya. Bisa jadi kita datang pemimpin dan melalui pemimpin yang karena tidak suka dengan kita pengajian seperti itu tidak ada, tidak usah seperti itu. Jadi kita dalam kondisi sekarang ini ya pilihan kita ya terbaik dari mungkin hitungan-hitungan syariat belum memadai. Cukup. Sudah ada pengumuman yang berikutnya.